luhur gunung mukaken rasa tundara layung bereng narempongan kanang ake ngarang-rangan panutan nukum sinyarengan ayena hingga lamunan kiwari kariwasna upahan palita nasa kabagyan nukum sikasora ayena hingga lamunan ayena tinggal impian nuriat nuriat bulan ayena ukur wasna baca baca ulang ayena tinggal impian ayena ukur kalahkan yo kau kundangan sadayana tehilah bapak hajat ibu hajat tekancun lagi kau kapal penonton sadayana masih kena jarangan buru jem nonton oke kawan camat diantos kaluhur panggungnya WRT bapak camat ma utur doa ma utur cimata jab kamu salira ukur cinta nahiat kalura nasa kadena anu katapi lirik mega imut tanana ya Allah anu dosa dosa ya Allah anu welas anu asih mugi asih dibutakan suraga rumasa abdi bahala kak mak keuleh bahak dugi kak pinuh ku dosa